الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membahas surah An-Najm dari awal surah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wan-najmi idza hawa." Demi bintang ketika dia menghilang atau tenggelam. Bintang ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dipergunakan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an bahwa bintang ini rujuman lisyayatin, sebagai pelempar untuk syaitan ketika mereka mencoba untuk mendekat ke langit mencuri berita berita-berita langit. Kemudian kemanfaatan yang lainnya rujuman lisyayatin adalah zinatan disama sebagai perhiasan untuk langit. Kemudian yang ketiga, yuhtadabi, dijadikan petunjuk arah. Dijadikan petunjuk arah. Arah timur, arah barat. Barakallahu fikum. Atau waktu. Barakallahu fikum. Ini sudah tengah malam, ini sudah menjelang fajar. Sebentar lagi siang. Karena pergerakannya. Selain dari tiga ini, maka tidak diperkenankan seorang pun untuk menambahnya. Sebagian orang yang menyimpang, mereka disebut ahli nujum, ahli perbintangan. Mereka barakallahu fikum membaca pergerakan bintang ini untuk mengetahui apa yang bakal terjadi di atas muka bumi dari kejadian-kejadian. Baik, apakah berhubungan dengan orang per orang atau hubungannya dengan keadaan alam ini secara umum. bakal ada terjadi demikian dan demikian dari malapetaka dan seterusnya. Ini adalah sesuatu yang diharamkan. Baik. Termasuk yang biasa dibaca oleh orang di koran-koran atau di majalah atau di tabloid atau yang lainnya di internet juga. Dari nasib orang dari tanggal kelahirannya. Baik. Ini diambil dari ilmu perbintangan juga, ilmu nujum, ilmu pedukunan, yang orang tidak boleh percaya dengan tulisan-tulisan itu. Nasib Anda, rezeki Anda bulan ini atau pekan ini atau hari ini. La haula wa illa billah. Demikian dan demikian. Wah, ada ini yang dilarang Barakallahu fikum. Dan hanya tiga kemanfaatan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk bintang ini. Rujuman lisyayatin, zinatan lisama. Baik, kemudian baik, alamu yuhtadabi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Baik. Tidaklah sesat sahabat kalian. Baik. Tidaklah sesat sahabat kalian wa ma ghawa. Hada, yani ma hada Muhammad an tariqil hidayati wal haq wa ma kharaja anir rusyd. Tidaklah sahabat kalian ini, teman kalian ini, atau orang yang berkerabat dengannya, ini karena orang-orang Quraisy adalah kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, tidaklah beliau sesat keluar dari jalan kebenaran dan juga tidak gawa, yakni barakallahu bikum keluar dari rusyd, keluar dari petunjuk. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan tidaklah beliau berbicara dengan hawa nafsunya, akan tetapi adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Amr bin As, seorang sahabat muda. Baik. Senantiasa mencatat, menulis apa yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain Al-Qur'an. Selain Al-Qur'an ditulis dan dicatat oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Kemudian orang pun menegurnya, mengingatkannya, kenapa engkau menulis dari Rasulullah? Tapi segala sesuatu yang beliau ucapkan, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dalam keadaan ridha dan dalam keadaan tidak ridha, ini marah. Kemudian Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan, menyampaikan apa yang disampaikan oleh orang-orang kepada beliau. Tapi kata Rasulullah, "Uktub fama kharaja min hadza illa haqqan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tulis semuanya apa yang kau dengar dari aku, karena tidak keluar dari lisanku ini kecuali kebenaran." Inilah yang dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Jadi apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau takrir dan apa yang beliau lakukan, ini adalah sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kekuatan hukum yang ada dalam Al-Qur'an dan kekuatan hukum yang ada dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sama. Kekuatan hukum sekali lagi yang ada pada Al-Qur'an dan apa yang ada pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sama. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran, sama seperti ketika Al-Quran, ya Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan sesuatu di dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan dalam Al-Quran bangkai, darah, barakallahu fikum, khamr, daging babi, dan yang lainnya, dan hukumnya haram, sama seperti ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kullu dinabin minas sibai wa kullu dinikhladin minat tayri fahuwa haram. Semua binatang-binatang yang memiliki cakar, memiliki taring, dari binatang buas yang dia berburu dengan taringnya, memperkuat diri dengan taringnya, demikian juga semua burung yang memiliki cakar dan berburu dengan cakarnya, maka haram hukumnya. Baik. Ya, semua binatang-binatang buas berarti, harimau, anjing juga termasuk, barakallahu fikum, karena dia dianggap buas, haram hukumnya. Baik. Kucing juga, memiliki taring dan dia berburu dengan taringnya. Demikian juga burung yang memiliki cakar seperti elang dan sejenis elang, ini kan berbagai macam jenis. Kapan dia berburu dengan cakarnya maka dia haram hukumnya. Ini sama hukumnya barakallahu fikum, apa yang dikhabarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Baik. Allamahu shadidul quwa. In huwa illa wahyu. Ya, tidaklah itu semuanya kecuali baik. Apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau. Oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu." Sesungguhnya aku telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dan yang semisal dengannya bersamanya, yakni as-sunnah. Baik, as-sunnah yang menerangkan sunnah, inilah hadis-hadis inilah yang menerangkan kepada kita rincian Al-Qur'an. Karena banyak perkara-perkara yang ada di dalam Al-Qur'an butuh penjelasan rinci dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan mungkin kita bisa melakukannya kecuali mengikuti sunnah beliau alaihi salatu wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqimus sholata wa atuz zakata, tegakkan salat dan keluarkan zakat. Rinciannya ada dalam Al-Qur'an, ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan bisa kita dapati rinciannya dalam Al-Qur'an, sehingga kalau orang hanya mencukupkan diri dengan Al-Quran maka dia akan sesat. Baik, dia akan sesat. Barakallahu fikum. Dia tidak akan bisa melakukan sholat sebagaimana mestinya. Dan juga tidak dia akan tahu bagaimana cara mengeluarkan zakat. Demikian juga ibadah-ibadah yang lainnya, dia tidak akan tahu bagaimana cara menunaikan ibadah haji. Semuanya ini diterangkan rinci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita tempuh dan jalani. Dan kapan tidak mau mengikuti Rasulullah berarti dia tidak mengikuti Al-Qur'an. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rincian-rincian beliau. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan dan apa yang beliau larang tinggalkan. Baik. Tinggalkan. Juga Allah SWT mengatakan, وَمَنْ يُتِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَعَ اللَّهِ. Siapa yang mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu Wataala. Artinya, kapan dia tidak mau mentaati Rasul, berarti dia tidak mentaati Allah Subhanahu Wataala. Baik. La haula wa quwwata illa billah. Dan banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan tentang keharusan kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Allah musta'an. Dan jangan terkecoh dengan orang-orang yang mengatakan, kenapa kita mempelajari sunnah Rasulullah sementara mempelajari Al-Quran saja belum selesai-selesai. Baik. Ini adalah syubhat. Baik. Kita mempelajari Al-Quran sebagaimana kita mempelajari As-Sunnah, karena satu keutuhan yang tidak bisa dipisahkan. Satu keutuhan yang tidak bisa dipisahkan antara Al-Quran dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan sunnah kita memahami Al-Quran. Dengan sunnah kita memahami Al-Quran. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Terlalu jauh orang dari kebenaran ketika dia hanya mengambil Al-Quran sebagai pedoman, tidak disertai dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, semisal ucapan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq qul hiya lilladheena amanu fil hayati dunya khalisatan yawmal qiyamah. Katakan siapa yang mengharamkan perhiasan Allah Subhanahu wa taala yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya. Wat-tayyibati minar rizq, siapa yang mengharamkan rezeki-rezeki yang baik untuk hamba-hambanya. katakan bahwa itu semuanya untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia ini, dan khusus untuk mereka di hari akhirat. Ini perhiasan ini dipakai orang mukmin dan orang kafir, tapi ketika di hari akhirat tidak dipakai, tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk orang-orang yang beriman. Ini kalau hanya ini yang diambil dan dipakai, maka orang akan melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, menentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang akan memakai perhiasan emas, laki-laki. Laki-laki akan memakai perhiasan emas. Wallahu musta'an. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadani haramun lidzukuri ummati wa halalun liinasiha. Dua benda ini, yang dimaksud dua benda ini adalah kain sutra. Kain sutra dan emas. Kata Rasulullah SAW, dua benda ini haram untuk laki-laki dari kalangan umatku, halal untuk perempuannya. Baik. Halal untuk laki, halal untuk perempuannya dan haram untuk laki-lakinya. Wallahul musta'an. Baik. Artinya perhiasan-perhiasan yang lain boleh dipakai. Baik. Adapun dua ini tidak diperbolehkan. Sehingga kita harus mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, tidak akan mungkin orang bisa menjalankan syariat ini dengan sempurna kalau tidak menjalankan dua-duanya. Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran ini sangat butuh terhadap sunnah. Sangat-sangat butuh, karena yang ada dalam Al-Qur'an adalah umumat, mujmalat yang diterangkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seperti berkorban. Berkorban ini Allah hanya memerintahkan berkorban. Baik, fasalli rabbika wanhar. Baik. Dan yang lainnya dari ayat yang memerintahkan kita untuk berkorban. Nah, tidak semua ternyata hewan itu bisa dikorbankan. Tata caranya, kaifiahnya, tuntunannya semuanya ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bukan yang penting berkorban. Lah. Baik. Tapi semuanya harus tunduk pada syariat yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In wa illa wahyu yuha 'allamahu shadidul quwa. Baik. 'Allamahu shadidul quwa. Di sini yang dimaksud dengan allamahu syadidul quwa, yakni Jibril. Baik. Di sini katakan allama Muhammadan sallallahu alaihi wasallam malakun syadidul quwa. Baik. Jibril dijadikan perantara oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Maka dikatakan allamahu Jibril yang mengajarkan, menyampaikan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Yang Jibril ini adalah syadidul quwa, makhluk yang sangat perkasa. Kekuatannya luar biasa. Allamahu syadidul quwa du mirratin fastawa. Du mandarin hasan. Dia pun, yakni Jibril, sangat indah. Mambarin hasan, sangat indah, sangat bagus, sangat indah untuk dipandang. Dialah Jibril alaihi salam. Du mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Tayyib, alladhi dhahara wastawa ala suratihi al-haqiqiyyah lil rasul sallallahu alaihi wasallam fil ufuqil a'la. Yang ketika itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan Jibril nampak dalam bentuk aslinya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dua kali melihat Rasulullah melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Baik. Di ufuk ketika Jibril turun dan semua tertutup dengan Jibril ini, dan Jibril memiliki 600 sayap. Setiap sayapnya ini membentang menutupi ufuk. Barakallahu fikum. Nah, ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Wa huwa bil ufuqil a'la wa huwa ufuqish syams 'inda matla'iha tsumma dana. Yani ufuk matahari ketika terbit. Tsumma dana fatadalla, kemudian Jibril mendekat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatadalla, kemudian lebih mendekat lagi. Fakana qaba qausaini aw adna, maka kedekatan Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya sekedar sejarak qausaini aw aqrab, sepanjang busur. Begitu dekatnya Nabiullah Muhammad alaihissalatu wassalam kepada Jibril, atau Jibril begitu dekatnya Jibril kepada Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Kemudian fa'auha ila abdihi ma auha, kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan melalui Jibril alaihissalatu wassalam apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan. Ma kadzaba al-fu'adu ma ra'a, tidaklah salah. Fu'ad yang dimaksud di sini adalah Nabiullah Muhammad alaihi salatu wasalam, apa yang dilihat oleh beliau. Fa'uha ila 'abdihi ma auha, ma kadzaba al-fu'adu ma ra'a, afatumarunahu 'ala ma yara, apakah kalian masih meragukan Muhammad alaihi salatu wasalam tentang apa yang beliau lihat? Jadi kalian meragukan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Karena beliau terkadang menyampaikan perkara-perkara yang tentunya tidak bisa dilihat oleh orang lain, atau tidak sanggup dilihat oleh orang lain, karena hanya Muhammad alaihi salatu wasalam yang diberikan kemampuan untuk melihatnya. Barakallahu fikum, melihat malaikat misalnya, melihat sorga dan neraka, melihat masyaallah haud beliau, telaga beliau, yang ketika beliau berada di atas mimbarnya menjelang kematian beliau, beliau mengatakan wa ini anduru ilaiha min maqami hada, sungguh aku melihat telagaku itu dari tempatku berdiri sekarang ini. Baik. Kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan Baitul Maqdis ketika orang-orang kafir Quraisy mencecar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan-pertanyaan. Ketika Rasulullah mengatakan bahwa beliau selesai melakukan perjalanan Isra Mi'raj dalam satu malam. Baik. Dari Makkah ke Baitul Maqdis, kemudian ke Sidratul Muntaha, kemudian kembali ke Mekah dalam tempo hanya tidak cukup semalam, barakallahu fikum, karena sebelum subuh beliau sudah sampai di kota Mekah ulang. Maka beliau pun ditanya, dan beliau senantiasa memberikan jawaban-jawabannya sesuai dengan apa yang Allah perlihatkan kepada beliau tentang Masjidil Aqsa. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Baik. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah melihat Jibril alaihi salatu wasalam di Sidratil Muntaha, surati hakiki allati khalaqahu Allah 'alaiha marratan bis sama'is sabi'ah. Baik. Di langit yang ketujuh, dan ketika turun ke bumi cuma dua kali. Di sini katakan oleh ulama kita yantahi ilaiha ma yu'raju bihi minal ardh. Sidratul Muntaha adalah tempat yang merupakan akhir perjalanan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ke atas. Tidak lagi satu makhluk pun yang bisa melewatinya. Wa yantahi ilaiha ma yuhbatu bihi min fawqiha. Sidratul Muntaha. Ini adalah batasan yang di bawah tidak akan bisa melewatinya ke atas, dan yang di atas tidak ke bawah. Barakallahu fikum. Indaha jannatul ma'wa allati 'udda biha al-muttaqun. Di atas itulah surga yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Idh yakhsha sidrata min amrillahi syai'un 'adzim. Ketika sidrah, sidrah itu pohon sidr, pohon bidara. Barakallahu fikum. Yang sangat besar. Tidak ada yang bisa menyifatinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sifatin 'azimatin min as-sabati wa at-ta'ah. Dan Nabi Muhammad SAW berada dalam posisi istiqamah, sabat, kekokohan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama mala basaruhu yaminan wala shimala, maka tidaklah berpaling pandangan beliau ke kiri dan ke kanan. Wala jawaza ma umira bi ru'yatihi, dan beliau tidaklah melampaui apa yang diperintahkan untuk beliau melihat. Laqad ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam lailatal mi'raj ma min ayati rabbil kubra. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad telah melihat di malam mi'rajnya, bahkan isra'nya, dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung, yang menunjukkan tentang kudrah Allah Subhanahu wa taala dan besarnya. Minal jannati wan nari wa ghairi dzalika, dari surga dan neraka yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada nabinya Muhammad alaihi salatu wasalam. Jadi ayat yang ada di dalam surah An-Najm ini yang dilihat oleh Allah Subhanahu, yang dilihat oleh nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam adalah Jibril. Jibril bukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ra'aita rabbak, apakah engkau pernah melihat Rabb? Kata Rasulullah sallallahu, nurun anna arahu, cahaya bagaimana bisa saya melihatnya. Barakallahu fikum. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala beliau. Barakallahu fikum. Ini menjadi keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Baik. Orang nanti bisa melihat Allah Subhanahu wa taala setelah terpisahnya jasad dan roh. Artinya nanti setelah kematian. Baik. Barakallahu fikum. Jadi ayat yang ada dalam surah An-Najm ini adalah Jibril yang dilihat oleh Rasul kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Ini barakallahu fikum, pelajaran bisa kita ambil. Baik. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang tetap berada di atas petunjuk, tidak menyimpang dari jalan kebenaran. Baik. Dan apa yang beliau ucapkan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan disampaikan oleh Jibril yang memiliki kekuatan yang luar biasa, yang sangat indah untuk dipandang. Barakallahu fikum. Dan dekatnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam kepada Jibril. Barakallahu fikum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasalam melihat Jibril dua kali ketika turun dari langit dan ketika berada di atas. Baik, kita tutup dengan para pemajlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.